Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan dari salah satu di antara bidang ilmu syariat agama kita, yaitu ilmu tafsir. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ikhlas dan hidayah untuk bisa mengamalkannya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kita yakini bahwa talabul ilm telah termasuk perkara yang agung dalam agama kita dan termasuk salah satu bagian dari jihadun nafs. Dan begitu pula salah satu di antara sebab terbesar dimudahkan jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita di ayat-ayat akhir dari surat Al-Qalam ada firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maghzum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar menghadapi hukum ketetapan Rabb-nya. Fasbir li hukmi rabbik. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang paling penyabar, ya, orang yang paling penyabar masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi hukum ketetapan Allah, maka kita selaku umatnya yang banyak kekurangan dan jauh dari sabar tentu lebih butuh dan lebih pantas untuk diingatkan dan terus diingatkan tentang hal ini, as-sabru, yaitu lihukmillah, bersabar dalam menghadapi hukum ketetapan Allah, baik itu hukum syar'an, hukum ketetapan Allah secara syar'i, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah, baik itu wajibat atau syariatnya, dan demikian pula juga menjauhi larangan-larangannya, dan keduanya adalah hukum syar'i. Adapun hukum qadari adalah dalam seorang menghadapi hukum takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya. Ya. Sehatnya, sakitnya, ya. Kayanya, miskinnya, ya. Sedang senang ataupun sedang sedih. Dan dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi panas ataupun dingin dan cuaca dan berbagai macam, seorang muslim dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat untuk menerima ridho, ya, atas hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini kias aulawiyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan bersabar menghadapi hukum ketetapan Rabb, maka ini sekalipun khitabnya, arah pembicaraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku bagi umatnya, ya, bagi kita semua. Maka di situ Syekh As-Sa'di kemarin menyebutkan fasbir li hukmi rabbik ay lima hakama bihi syar'an wa qadaran, hukum syar'i dan qadari, yakni telah kita bahas di pertemuan lalu. Kemudian Allah ingatkan wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa maghzum, dan jangan engkau Muhammad seperti, ya, seorang yang ditelan ikan paus tersebut ketika dia menyeru dalam keadaan dia marah dan gelisah. Disebutkan di sini yang kemarin juga telah kita sebut, Syekh Sa'di, wa huwa Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam sahibul hud, ya, seorang yang ditelan dalam perut ikan paus adalah Nabi Yunus alaihissalam, Yunus ibnu Matta, yang meninggalkan kaumnya ya ketika didakwai dan mereka bebal, keras kepala dan menentang dakwanya, meninggalkan mereka. Dan saat itu beliau ditakdirkan awalnya marah dan meninggalkan mereka dengan geram, dan naik ke kapal mengarungi laut, hingga singkat cerita beliau diuji oleh Allah, ditakdirkan ditelan perut ikan paus, hingga kemudian membuat beliau kembali dan bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan samudra, dan kegelapan malam yang gelap gulita di dasar laut atau di bagian perairan samudra luas yang sangat dalam, di dalam perut ikan paus betapa gelapnya. Ya, Nabi Yunus alaihissalam ya berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ini nada dzulumat, beliau menyeru dalam kegelapan, disebutkan Ibnu Katsir dengan doa tadi, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Di dalam surat lain Allah sebutkan doa tersebut. Maka setiap orang, setiap muslim yang sedang mengalami musibah, kesusahan, kembali kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini salah satu doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka Nabi Yunus Allah kisahkan, "Fastajabna lahu wa najainahu minal gham." Maka kami pun ijabai doa untuknya. "Wa najainahu minal gham," dan kami selamatkan dia dari kegelisahannya. "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami selamatkan kaum mukminin. Dan Allah ingatkan, ya, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus tidak mau bertasbih, tidak kembali bertobat, mensucikan Allah, memohon, bermunajat kepada Allah, lalabitha fi batnihi, tentu dia akan tetap terus akan berada dalam perut ikan paus tersebut, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat kelak. Ya, dan disebutkan dia akan terus menerus dan tidak akan bisa keluar, ya, apalagi dalam kondisi selamat, ya, dan baik jika tidak berdoa dan diijabai biiznillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun ucapannya di sini, "Idna ada wahwa makzum," tatkala ia menyeru dalam keadaan makzum, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Suddi huwa maghmum. Maksud maghmum yakni maghmum ketika dia dalam keadaan gelisah, ya, kalau maghmum, ya, gham, dalam keadaan risau, ya, hatinya, ya, gelisah, kalang kabut dan cemas bercampur jadi satu, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hasilnya? Disebutkan di sini, "Falaula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i huwa madmum." Seandainya dia tidak kedapatan nikmat dari Rabb-nya, tidak diliputi oleh nikmat dari Rabb-nya, lanubida, tentu dia akan dicampakkan, dimuntahkan, bil ara', di suatu pulau kosong, wa huwa madmum, dalam keadaan dia tercela. Namun ternyata, ya, di ayat selanjutnya disebutkan, "Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin." Maka Allah pun memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Maka Syasadi menyebutkan, "Allahu taghammadahu birahmatihi." Allah menaungi rahmat kasih sayangnya. "Fanubidha wa huwa mamduh." Maka Nabi Nuh termuntahkan dari perut ikan paus dalam keadaan terpuji, bukan madzmum, bukan tercela. "Wasarat haluhu ahsan min halihil ula," dan jadilah kondisi beliau, Nabi Yunus alaihissalam, lebih baik daripada kondisi sebelumnya, sebelum naik kapal, sebelum ditelan perut ikan paus, sekarang kondisinya jadi lebih baik. Kenapa? "Fajtabahu rabbuhu," karena dipilih oleh Rabb-nya. Itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan hendaknya dinisbatkan kepada Allah. Allah ikhtarahu, Allah memilihnya, wastafahu, ya, memilihnya lebih khusus, spesial. Allah mengistimewakannya, memilihnya, wa naqqahu min kulli kadar, dan membersihkannya dari segala keruh, dari segala kotoran. Allah bersihkan, ya, ya, dan menjadi sifatnya sifat-sifat terpuji, dan demikian pula bersih dari kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Dan sehingga Allah jadikan faja'alahu minas salihin, maka kami jadikan dia termasuk dari orang-orang yang saleh. Ai alladzina salahat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum wa ahwaluhum. Kata Syekh Sa'di, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik amalannya, ucapannya, dan niat-niatan serta kondisinya. Yunus alaihissalam, seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang mulia. Famtathala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amra rabbih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menjalankan yaitu perintah Rabb-nya, fasabara, dan bersabar, lihukmi rabbih, menghadapi hukum ketetapan Rabb-nya, sabran la yudrikuhu fihi ahadun minal alamin, dengan kesabaran yang belum pernah didapati kesabaran setinggi itu dari seorang pun di alam ini. Jika para nabi, yang tertinggilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang selain para nabi, maka kesabaran tertinggilah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap tertimpa musibah dan ada kejadian-kejadian, beliau mengingat nabi-nabi pendahulunya. Mengingat Nabi Musa pernah, rahimallah akhi Musa, itu saat membagi-bagi ghanimah dan dituduh, ya iqdil ya Muhammad, adillah, mana engkau enggak adil ini, ya, dituduh macam-macam. Nabi mengingat rahimallah akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, qad udhi akthar min hadza, dulu disakiti bangsanya, kaumnya, Bani Israel lebih banyak, dicaci maki oleh teman-temannya sendiri, lebih besar daripada aku. Mengingat seperti itu. Padahal Nabi Muhammad, ya tentunya juga dari sisi lain secara umum banyak musibahnya, lebih banyak, dan demikian pula juga lebih utama dan seterusnya. Namun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingat kondisi Nabi Yunus alaihissalam ketika dakwah ke Taif ditolak. Bukannya dapat backing, bukannya dapat pendukung, malah diejek, diolok-olok anak-anak kecil, ya, dikelilingi, diejek-ejek, sampai pulang dengan tangan hampa dan dilempari batu hingga berdarah. Nabi mampir pulangnya ke sebuah kebun anggur, dan ya kemudian ada yang di situ budak menawarinya minum, ya, dan seterusnya. Nabi baca basmalah, bismillah, ya. Kemudian orang itu heran, ya, dari mana engkau? Tidak ada orang manapun di sini yang membaca seperti itu, mau makan menyebut nama Allah dengan bismillah, ya. Nabi balik bertanya, engkau dari mana? Ya, dari Ninawa, ya. Oh, tempat saudaraku Yunus bin Matta, ya. Ya, dari mana engkau tahu Yunus? Yunus itu saudaraku. Semua nabi bersaudara. Yunus nabi, aku pun juga nabi, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kondisi Yunus ibnu Matta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah hadis mengingatkan, la yanbaghi li ahadin an yaqul ana khairun min Yunus ibnu Matta. Tidak sepantasnya seorang pun juga untuk mengatakan aku masih lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tidak boleh seorang pun menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. La min qabl wala min ba'd, tidak sebelum kejadian, tidak setelah kejadian. Ini nabi, ya, Nabi Yunus alaihissalam, yang pernah sebelumnya disebut dan atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan meninggalkan kaumnya ketika marah, dakwahnya tidak diterima dan seterusnya, atas suatu hikmah. Dan disebutkan, kalau tidak ada hikmahnya tidak Allah sebutkan. Tetapi di sini Nabi juga mengingatkan, jangan ada seorang pun menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus. Oh, kita gak ada apa-apanya sabarnya dengan para nabi, begitu. Tetapi di sisi lain, di sini juga ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud, ya, bersabarlah engkau menghadapi hukum ketetapan Rabbmu, dan jangan engkau seperti sahibil Hud dahulu. Kemudian disebutkan dan Allah pilih dia sehingga Allah pilih menjadikan orang-orang saleh dan seterusnya. Dan di situ mengingatkan kepada kita bahwa adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kecil apalagi yang besar, maka hendaknya kita tidak biarkan dan kita banyak-banyak langsung taubat, rujuk, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, kita perbanyak. Tidakkah kita ingat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia karena melanggar apa yang disebut memakan pohon dan buah dari pohon yang terlarang, syajaratul khuld, ya, diturunkan. Dan setelah bertobat keadaannya jauh lebih baik daripada itu. Dan seterusnya, kecil atau besar akan ada di situ. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, innallaha idza arada bi abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan musibah didahulukan di dunianya. Nah, maka kita usnuzan ya, kepada mereka ada yang dapat, dan tentunya juga ambil satu sisi pelajaran. Ya, namun insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menganggap ada saudara kita ditimpa sakit, ada saudara kita yang ditimpa seperti ini. Wah, melihatnya dari sisi, wah ini karena dosanya ini, karena begini begitu. Ya, semua bisa jadi, tetapi di situ kita dahulukan husnudzan kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya. Dan bukan berarti kemudian kita bermakna menghendaki, menginginkan ditimpa musibah dengan sakit dan seterusnya. Tidak, sallallahu alaihi wasallam, mintalah selamat. Namun demikian ada hadis yang tadi disebut, Allah jika menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan ya ujian, musibah baginya di dunia. Maka para anbiya ya, dan seterusnya. Dan kadang kita selamat, kita lolos, kita tidak kena musibah. Jangan kemudian menyangka, oh saya ini disayang Allah, saya ini jauh dari dosa sehingga selamat terus, tidak begini-begini. Jangan begitu melihatnya, melihat dengan ainun naqs, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun khawatir, ini karena kelemahan iman saya, Allah tahu kalau saya diberi musibah berat, saya enggak kuat. Ya mungkin kalau saya ditimpa musibah seperti itu, enggak tahu saya masih bisa istiqomah tidak. Seperti itu melihatnya. Sementara saudara kita lebih kuat, lebih tegar, dia ditimpa musibah yang seperti itu karena innallaha idza ibtala al-mar' itu ala qadri dini. Allah itu menguji seorang sesuai dengan kadar agamanya. Insyaallah dia ini kuat. Diuji dengan sakit, diuji dengan ini dengan itu, tegar dia. Ketika sakit masih dengarkan taklim ya, subhanallah. Yang kita enggak tahu bisa menjamin seperti itu atau tidak. Dengarkan taklim siang malam pakai HP, enggak bisa ke masjid ya seperti itu. Ketika sakit masih datang ya tarwih, masih ini itu, subhanallah. Senang kita punya teman-teman seperti itu ya. Maka pada kholafikum pelajaran banyak, ibroh. Dan muslim, mir'atul muslim, muslim itu cerminan bagi muslim yang lain ya. Kita selalu, kita bukan malaikat, banyak kurangnya ya. Dan kita belajar dari adab-adab Al-Quran. Dan yang terdepan adalah para anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling tinggi, tapi beliau berkaca dan melihat kepada para nabi pendahulunya. Ya, itu yang kalah keutamaannya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Apalagi para nabi yang jauh keutamanya di atas kita. Mau Nabi Yunus kah, mau Nabi Adam, mau siapapun, mereka adalah contoh dan suri teladan bagi kita. Dan yang terdepan dan paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan dan di pembahasan yang setelahnya, faja'ala Allahu lahu al-aqibah, maka Allah berikan kesudahan yang baik, akibat yang baik ya untuk beliau alaihi salatu wassalam. Wal aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik adalah hanya bagi orang bertakwa. Walam yudrik a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum, maka musuh-musuhnya tidak mendapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hal-hal yang membuat mereka tambah buruk, membuat mereka tambah jengkel, membuat mereka tambah marah. Hal yang mereka inginkan, ya, tapi kena begini, kena begitu, ya, dakwahnya berhenti dan berbagai macam, ya, justru semakin besar, semakin besar, dan seterusnya. Maka ini juga hasungan, ya, untuk mendekat kepada Allah, Allah yang menguasai hati para hambanya, dan Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam seluruhnya, Allah tempat bergantung, Allah yang luas ampunannya, tempat kita memohon ampun. Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah seorang dengan takwa, dan Allah janjikan wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanya untuk orang bertakwa. Cepat atau lambat di masa hidupnya ataukah setelah matinya, orang yang bertakwa akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, ada di antara mereka yang sebelum meninggalnya mendapatkan hasil. Lihat. Sebelum meninggalnya diterima dakwahnya begini, tapi ada di antara nabi meninggal enggak punya pengikut. Bukan berarti tidak berhasil, bukan berarti gagal, tapi dicatat, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok akan mendapatkan nikmahnya. Maka taqwallah itu senantiasa akan mendatangkan kebaikan, cepat atau lambat disegerakan atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berlipat ganda kelak nantinya. Tapi Allah janjikan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik akan didapatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak bakal menyelisih janjinya. Kalau kita belum dapatkan, ya kita husnuzan kepada Allah, mungkin Allah simpankan nanti, atau memang kita belum mendapatkan predikat takwa, atau kita masih jauh dari takwa. Begitu. Kita husnuzan kepada diri supaya muhasabah, introspeksi diri, dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita perbaiki diri dan diri, harapannya kita diambil oleh Allah dalam keadaan menjadi kondisi yang terbaik, terbaik kalbunya, terbaik amalannya, terbaik kondisinya. Tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hatta innahum harisu ala an yuzliquhu bi absarihim. Saking musuh-musuh nabi itu musyrikin, semangat, ambisi ingin menimpakan kejelekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan harisu ala an yuzliquhu bi absarihim. Mereka semangat untuk bisa menggelincirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meskipun pandangan-pandangan mata mereka. Ini ayat, ayat setelahnya, yaitu firman Allah di ayat 51, satu ayat sebelum terakhir, yaitu firman Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu benar-benar menggelincirkanmu, wahai Muhammad, dengan pandangan-pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatanmu, membacakan kalamullah, menyampaikan risalah dari Allah, engkau mendakwahkan agama Allah, mengajak orang kepada Allah. Mereka sangat benci. Hampir-hampir pandangan-pandangan mereka yang memicingkan mata kepadamu, melerok, melotot, melihat kepadamu, hampir menggelincirkanmu. Ini adalah isyarat ayat tentang adanya al-ain. Adanya al-ain. Dan disebutkan dalam hadis, al-ainu haq. Ain itu benar adanya. Pandangan seseorang, apakah karena hasad atau karena takjub yang lupa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub, kagum yang berlebihan, ya, saking bagusnya, saking baiknya anak ini, bagusnya anak ini, lupa masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik, dan seterusnya, bisa jatuh sakit. Atau karena hasad, tidak suka, ya, melihat saudaranya dapat nikmat, ya, melihat kondisinya, keadaannya, dia pandang dengan mata kedengkian. Atau seperti ini yang paling parah, pandangan kebencian karena sunnah yang dibawa, kebencian karena syariat Allah yang ditegakkan. Tidak suka melihat amar ma'ruf, tidak suka melihat orang nahi mungkar, tidak suka melihat orang mendakwahkan kebaikan, mengajak, mengingatkan orang ke jalan Allah. Tidak suka dipandang karena dia gak mampu lebih, gak berani lebih. Satu ini pandangan. Dan nanti ada yang kedua bentuk gangguan mereka, yaitu wayaquluna innahu la majnun. Mereka mengatakan dia ini betul-betul gila, menuduh Nabi Muhammad dengan gila. Jadi gangguannya ucapan dan pandangan mata. Ada sebagian 1-2 yang hampir mencelakakan Nabi, usaha pembunuhan, mencelakakan Nabi atau menaruh kotoran di punggung Nabi beberapa. Tetapi yang paling banyak bayangan mereka tidak berani sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jaga atas dengan sebab hissi dan maknawi, sebab dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang tidak kelihatan, dan juga ada sebabnya kabilah di antara paman beliau, kerabat beliau yang disegani oleh mereka, ya tidak berani berbuat macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan pamannya dan beberapa hal sebab-sebab yang Allah takdirkan. Kembali ke sini, salah satunya yang pertama disebut oleh Syekh di sini kita akan baca, ai yusibuhu bi ayunihim min hasadihim wa ghaizihim wa hanqihim. Yaitu hampir-hampir mereka dapat menimpakan suatu musibah kepadamu ya Muhammad bi ayunihim, karena sebab pandangan-pandangan mata mereka. Ini yang disebut ain. Min hasadim, karena hasad dengkinya mereka, wagaidi marahnya mereka, wahan kim seseknya dada mereka, mangkel pol-polan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gregeten gitu melihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak cocok dengan ajaran nenek moyang mereka, ritual mereka, mangkel betul. Sampai hampir-hampir pandangan mereka itu hampir mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza muntaha ma qadaru alaihi minal adza alfi'li. Inilah puncak yang mereka mampu untuk menimpakan gangguan secara perbuatan, yaitu pandangan dan ucapan. Disebut wallahu hafizhu wa nasiruh, sementara Allah menjaga dan menolong beliau. Wa ammal adza alqauli, adapun gangguan secara ucapan, fayaqulun fihi, mereka mengucapkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fonis-fonis, ucapan-ucapan, bihasabi matuhi ilaihim kulubuhum, sesuai dengan apa yang dibisikkan ke kolbu-kolbu mereka. Fayaquluna tarah, kadang mereka mengatakan Nabi majnun gila. Wataratan sahir, kadang mereka mengatakan Nabi penyihir. Wataratan syair, kadang mereka menjuluki Nabi penyair, dan seterusnya. Ini adapun yang pertama tadi, gangguan berupa pandangan mata ya. Dan lima Ibnu Katsir, ini tadi saya heran di sini sudah mau selesai, kalau di Syekh Sa'di sudah tinggal berapa ayat, tapi kalau di tafsir Ibnu Katsir beliau membawakan hadis tadi sangat banyak tentang masalah al-ain, yaitu ada di ayat ini, tentang masalah bentuk-bentuk macam-macam yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ain ini, pandangan orang memandang kemudian orang itu jatuh sakit, sampai ada yang pingsan enggak bisa bangun, sampai ada yang seterusnya ya, karena masalah al-ain ini. Dan kalau kita perhatikan tentang masalah al-ain ini ya, begitu besar peranannya dan penting. Dilihat di antaranya adalah hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarih bil-ain. Kebanyakan sebab, kebanyakan penyebab kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah karena al-ain, pandangan mata. Dari pandangan mata dia bisa mati tiba-tiba. Pandangan mata bisa akhirnya kepleset, jatuh, geledak, meninggal. Bisa pandangan mata orang tidak suka, kecelakaan. Bisa pandangan mata kena musibah, macam-macam. Sebabnya karena ain. Subhanallah. Jadi ya, itu kadang kita dan sering diingatkan terlupa zikir pagi, zikir petang atau hal yang semisal. Atau demikian pula ketika singgah di suatu tempat ya, situ ada a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Atau a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli ainin hasid wa min kulli syaitanin wahamah. Jadi setiap pandangan mata yang hasad dan seterusnya. Jadi tadi hadis ya mengingatkan besar peranan hal tersebut ya, disesuaikan Syekh Al-Albani hadisnya, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadari adalah bil ain, karena sebab adanya al ain. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, al ainu haqq, ain itu benar adanya. Dan kalau ini ada di Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-ainu haq, pandangan mata menyebabkan orang terkena musibah itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatil ainu, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, andai ya semuanya kan sesuai dengan takdir, andai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Kenapa disebut demikian? Karena besarnya pengaruh ain ini, ya, besarnya pengaruh al ain ini. Wa idza tughsiltum faghsilu, maka kalau kalian diminta mandi maka mandilah. Di situ salah satu pengobatan secara ain, secara pengrukyah, nanti dia mandi dan bekas airnya nanti diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Nah, itu dibahas di kitab-kitab ya, Tibbun Nabawi dan Ruqyah. Tapi pernah ada kejadian di masa Nabi SAW, beberapa kejadian ya juga tentang hal ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan beberapa imam dalam kitab hadis-hadis mereka adalah kejadian sahabat Sahal ibnu Hunayf ya, ketika sedang mandi. Lewatlah Amr ibn Rabi'ah ya radhiyallahu anhu, dan melihat tanpa sengaja Sahal bin Hunayf ya disebutkan ya, perawakannya, fisiknya bagus ya, kulitnya bagus dan seterusnya, memandangnya dengan takjub dan heran ya. Kemudian disebutkan tidak lama Sahal bin Hunayf jatuh terpingsan, tidak bisa mengangkat kepalanya. Disebutkan dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tanyakan, "Man tattahimu nabihi?" Adakah seorang yang kalian sangka? Qalu Amr bin Rabi'ah. Amr bin Rabi'ah. Maka Nabi mengingatkan, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhah?" Karena sebab apa seorang di antara kalian bisa-bisa tanpa sadar bisa membunuh saudaranya sendiri? Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yujib. Kalau salah seorang kalian heran, kagum melihat suatu kehebatan, keelokan pada saudaranya, falyad'u lahu bil barakah, doakan keberkahan. Allahumma fadhlu, Allahumma barik lahu. Dan kembalikan, nisbatkan kepada Allah. Kemudian disebutkan Nabi da'a bi ma'in fa amara 'amiran yatawadda, Nabi perintahkan ada air kemudian dipakai mandi oleh Amr untuk, dan disebutkan kalau Syekh bin Baz tidak mandi seperti utuh tetapi wudu, wa yaghsilu wajhahu wa yadayhi, dia cuci wajah dan kedua tangannya sampai ke siku, wa rukbatayhi, dua lututnya, wa dakhila taib izari, dan begitu pula di dalam sarungnya, wa marahu an yasubba alaihi, setelah itu air sisanya ditampung diguyurkan kepada yang pingsan sahabat Sahal bin Hunayf, dan langsung terbangun seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini salah satunya, dan di sana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan namanya ruqyah itu juga bisa disebutkan la ruqyata illa min ainin aw humma. Ruqyah bisa untuk mengobati ain dan demam, humma, baik demam karena panas virus bakteri atau panas karena tersengat hewan berbisa dan seterusnya. Dan demikian ruqyah lebih luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diobati oleh Jibril, diruqyah oleh Jibril karena sihir seorang Yahudi. Yahudi menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi dikhayalkan beberapa hal. Jibril memegang Nabi dan mengatakan bismillahi urqik min kulli syai'in yudzik, demi nama Allah aku meruqyahmu ya dengan dari segala sesuatu yang dapat menyakitimu dan seterusnya. Tapi kembali ke masalah al-ain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati dan mendoakan cucu-cucunya ya, seperti Hasan Husain itu mendoakan dengan muawidat, doa-doa perlindungan untuk menjaga cucunya dari al-ain ini. Ini hal-hal yang kadang sering ya, kita tidak acek, kita tidak atau kurang perhatian tentang hal seperti ini ya. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, dalam sebuah hadis diriwayat oleh Ashabus Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Dan biasanya disebut di sini disahkan Syekh Albani ya. Ini kita nukil dari kitab Misbahul Munir, itu salah satu ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan semua yang ada di sini hadis-hadisnya disahkan Syekh Albani. Tapi di sini disebutkan salah satu hadis, karena Rasulullah SAW yu'awidul Hasan wal Husain. Dulu Nabi SAW biasa membacakan ta'awud Hasan Husain, cucunya. Beliau berdoa, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah." Aku mintakan perlindungan kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan hewan berbisa. "Wa min kulli ainin lammah," dan dari setiap pandangan-pandangan mata yang mencela. "Wa yaqul hakadza kana Ibrahim yu'awwidzu Ishaq wa Ismail alaihi masallam." Kemudian beliau mengatakan, demikianlah dahulu Nabi Ibrahim mendoakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya Ishaq dan Ismail alaihi masallam. Kemudian dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau diperintahkan anittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah olehmu ajaran agama Nabi Ibrahim, selain khitan, selain kurban, juga ini mendoakan anak ta'awudz dari adanya gangguan syaitan ataupun pandangan ain, pandangan-pandangan mata. Yang tak kita tidak tahu hal tersebut datang dari orang yang tidak dikenal atau dari tetangga dan seterusnya. Baik. Itu tadi dari diantara tafsir terkait dengan firman Allah, wa iyyaka alladziina kafaru la yuzliqunaka bi abzarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Bahwa ada gangguan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebanyakannya upaya dari situ dengan maqdaru alaih minal adza al-fi'li, yaitu berupa ayun, pandangan mata mereka, dan adza al-qauli, dengan ungkapan caci makian mereka. Dan begitu pula Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan setiap orang yang mengusung, mendakwahkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah dia bersiap untuk menghadapi yaitu tuduhan, fitnahan, caci makian, dan pandangan orang yang tidak menyukai dakwah. Dakwah sunnah, dakwah tauhid. Dan demikian kalau kita perhatikan, demikian banyak terjadi adalah dengan mata dan juga ungkapan caci makian. Adapun gangguan fisik yang demikian, kalaupun terjadi di beberapa, maka yang demikian itu yang lebih banyak sebagaimana tadi disebutkan, pandangan mata dan juga gangguan yaitu ucapan. Dan jika lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki majnun, sahir, syair, maka demikian banyak pula tuduhan caci maki yang dituduhkan kepada yaitu warasatul anbiya, pewaris para nabi, al ulama rahimahumullah. Sebagian mereka dituduh al-jamiyah, bukan jamiyah, jamiyah. Syekh al-Jamiyah disebut lagi, dijuluki madakhilah, jamak dari madkhali. Syekh Rabi al-Madkhali dan yang mengikutinya disebut, dijuluki lagi dengan Wahhabi, ya, nisbat kepada Syekh Abdul Wahab, padahal tidak tepat dan tidak benar karena nama beliau itu Muhammad, bukan Abdul Wahab. Dan nama Wahhabi telah ditemukan di buku-buku perpustakaan, di kitab-kitab Maktabah Islamiyah sebelum lahirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan itulah nisbat kepada para pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum yang ada di Aljazair. Khawarij mengkafirkan, selain golongannya memberontak pemerintah dan menimbulkan huru-hara di masa itu. Kemudian dituduhkanlah pada setiap yang terlihat nampak sunnah, dijuluki dengan nama tersebut Wahhabi, padahal dulunya adalah nisbat kepada Abdul Wahab bin Rustum, ya, bukan kepada Syekh Abdul Wahab. Namun demikian terus, dan yang lain-lainnya dituduh oleh sunnah mujassimah, dituduh murjiah oleh khawarij, dituduh khawarij oleh murjiah, dituduh ini dan dituduh itu. Maka ini merupakan sunnatullah. Dan jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian beliau al-amin, ya, jujur, terpercaya, amanah, baik, ya, dikenal oleh kaumnya dengan sebaik-baiknya, ya, mereka menuduh seperti itu ketika menyelisih akidah keyakinan mereka, ajaran nenek moyang mereka. Apa apalagi orang yang jauh perilakunya, adabnya, kesabarannya, kejujurannya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai yasdarunahu bi ayunihim wa yu'dhunahu bi alsinatihim. Mereka merendahkan, memicingkan dengan pandangan mata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti beliau dengan ucapan-ucapan lisan mereka. Mereka mengatakan innahu la majnun, ai limaji bil Qur'an. Sungguh dia ini gila, betul-betul gila ketika membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mendatangkan dan mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh Sa'adun Allah Ta'ala mengatakan, qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal tidaklah adzikr Al-Qur'an itu kecuali peringatan untuk segenap alam. Al-Qur'an datang rahmatan lil alamin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Dan lebih khusus hudal lil muttaqin. Petunjuk dan bermanfaat dan peringatan. Ai ma wa ma hadzal Qur'anul Karim wa dzikrul hakim illa dzikrul lil alamin. Tidaklah lain Al-Qur'an yang mulia ini, ya, pengingat yang bijak ini, tidak lain adalah sebagai peringatan untuk seluruh alam. Untuk mereka bertobat kembali kepada Allah, memperbaiki diri, ya, melakukan yang ma'ruf dan mengajak masyarakat kepadanya, mencegah yang mungkar dan menjauhinya. Ya tadzakkaruna bihi masaliha dinihim wa dunyahum. Dengan Al-Qur'an mereka diingatkan dan mengingat tentang berbagai kemaslahatan agama mereka, bahkan dunia mereka. Diingatkan dengan rambu-rambu, dengan tuntunan pedoman hidup dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya istri beliau bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khuluful Al-Qur'an adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu ilmu ghayah yang penting selain akidah fikih adalah hadis, ilmu hadis dengan syarahnya dan matannya di riwayah wa riwayah, dan juga ilmu Quran, ulumul Quran dengan tafsirnya. Maka semoga kita dapat mengambil manfaat dari pelajaran tafsir, dan dengan kita perhatikan dan kita asung untuk dihafalkan, ya, surat-surat dari yang kita baca, dan insyaallah bisa memungkinkan, dan kita berlomba dengan anak-anak kita yang sudah menghafal juz 30, juz 29, 28. Insyaallah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alil minallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.